السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kita yang ke-47 masih terkait dengan pembahasan Asy-Syirkul Akbar. Asy-Syirkul Akbar, syirik yang besar. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa syirik besar adalah kezaliman yang paling zalim, kefasikan yang paling fasik, kekafiran yang paling kafir, kemunafikan yang paling munafik. Dia adalah puncak dari segala dosa. Dia adalah puncak dari segala dosa, yaitu Asy-Syirkul Akbar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ancaman orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diponis keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diponis murtad keluar dari agama Islam. Amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram untuk dinikahkan atau menikahkannya. Apabila mereka meninggal, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ayat-ayatnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Hari ini beliau akan lebih terperinci lagi, memberikan kepada kita contoh-contoh terkait dengan Asy-Syirkul Akbar. Beliau berkata, Lisyirkil akbari salah satu aqsamin ra'isiyah. Syirik besar itu memiliki tiga bagian yang besar. Jadi ada tiga bagian yang besar. Al-qismul awal, adapun bagian yang pertama adalah asyirku firrububiyah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyahnya. Wa huwa ay yaj'ala li ghairi Allahi ta'ala ma'ahu nasiban minal mulk, yaitu seseorang menjadikan untuk selain Allah bagian di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Seorang memberikan atau menjadikan bagian untuk selain Allah sesuatu yang sebenarnya adalah khusus menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kata beliau adalah al-mulku, yaitu merajai. Awit tadbiru, mengatur. Awil khalku, mencipta. Awil rizku, atau memberikan rizki. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Misalnya sebagian kaum muslimin di negara kita meyakini ada tempat-tempat yang dikuasai oleh jin. Ada Nyi Roro Kidul misalnya yang menguasai pantai selatan. Atau ada Mbah Pulan atau Nyai Pulan atau Ki Pulan yang menguasai gunung atau bukit atau lembah atau sungai atau pohon yang besar atau sumur yang keramat dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Meyakini ada bagian dari alam semesta ini yang tidak tunduk kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penguasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau meyakini ada pengatur yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan hujan misalnya. Yang memberikan rizki, jodoh, anak keturunan, jabatan dan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun salah satu bentuk kesyirikan. Atau meyakini ada pencipta yang lain. Ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar dalam legenda-legenda rakyat ya, kita sebut legenda rakyat, itu diceritakan tentang bagaimana danau fulan adalah dari air mata fulan atau fulanah. Gunung ini adalah dikarenakan kemarahan kesatria ini dan itu. Karena dia tidak jadi menikah dengan seorang gadis. Lalu dia marah, lalu dia tendang perahu yang diminta oleh gadis tersebut. Maka perahu itu jatuh dalam kondisi telungkup. Maka jadilah gunung tangkuban perahu misalnya. Dan lain sebagainya. Sebagian orang tua tidak menyeleksi mana kisah atau cerita yang memang bisa kita ceritakan untuk diambil pelajaran, untuk diambil faidah, agar anak-anak kita akhlaknya bisa lebih baik. Itu tidak masalah diceritakan. Tetapi cerita-cerita rakyat yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid, ya bertentangan dengan usuluddin, pokok-pokok agama, tentunya kita tinggalkan dan kita hindari. Lalu di sini beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa min suwaris syirki fi hadzal qism." Di antara bentuk kesyirikan pada poin ini, syirkun nasara adalah kesyirikan orang-orang Nasara. Alladzina yaqulun, yang mana mereka berkata, Allahu thalithu thalathah, Allah itu satu dari yang tiga. Wa syirkul majus, begitupun kesyirikan orang-orang majusi. Al-qailina bi isnadi hawadithil khairi ilan nur, mereka menisbatkan kebaikan yang terjadi di alam semesta kepada cahaya. Wa huwa indahum al-ilahul mahmud, al-ilahu al-mahmud, al-mahmud. Dan di dalam keyakinan orang-orang majusi bahwa cahaya adalah Tuhan yang terpuji. Wa hawadithu syarri ila zalamah, dan mereka menisbatkan kejadian-kejadian yang buruk kepada Tuhan kegelapan. Jadi mereka meyakini ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang majus. Mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasara mereka katakan tiga, majus mereka katakan dua. Wa syirkul qadariyah, begitupun di antara bentuk syirik dalam jenis ini, kata beliau, adalah syiriknya orang-orang qadariyah. Siapa itu orang-orang qadariyah? Alladzina yaz'umuna annal insana yakhluqu af'alahu, yaitu orang-orang yang berprasangka atau memiliki keyakinan atau mengklaim bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka tidak terikat, tidak diatur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini qadariyah. Qadariyah. Nanti akan dibahas secara khusus terkait dengan qadariyah. Jadi kalau kita tanya kepada qadariyah, wahai qadariyah, manusia melakukan ini dan itu. Apakah itu adalah ketentuan Allah atau murni 100% perbuatan manusia tidak ada kaitan dengan kehendak Allah? Mereka katakan tidak ada kaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini mereka telah meyakini ada tandingan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menciptakan, yang menentukan. Dan ini adalah penyimpangan. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir adalah perkara yang gaib yang tidak kita ketahui. Takdir itu sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Maka dia bertanya, apa yang harus aku tulis? Maka Allah memerintahkan agar ditulis takdir makhluk. Itu kita yakini seperti itu. Tetapi di waktu yang sama, kita meyakini bahwa manusia memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Mereka diberikan akal, diberikan telinga, diberikan mata untuk memilih mana yang baik untuk mereka kerjakan dan mana yang buruk untuk mereka tinggalkan. Mana yang terpuji untuk mereka lakukan dan mana yang tercela untuk mereka tinggalkan. Fattabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana petunjuk dan mana kesesatan. Belum lagi Allah berikan mereka fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Belum lagi Allah utus kepada mereka nabi dan rasul. Belum lagi Allah utus kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab untuk memudahkan mereka melewati perjalanan kehidupan di dunia. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Tetapi di waktu yang sama, kita memiliki kehendak untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Yang ingin kufur, silahkan kufur. La ikraha fid din, tidak dipaksa. Walaupun apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan tidak terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa menempuh satu jalan, melakukan sesuatu kecuali jika Allah berkehendak. Dan Allah adalah Maha Al-Alim, Maha berilmu. Dan Dia Maha Al-Hakim, Maha bijaksana. Contoh yang ketiga kata beliau terkait dengan poin ini, syirkun katsirun min gulatis sufiyah war rafidhah. Kesyirikan yang banyak dilakukan oleh gulatu as-sufiyah, yaitu orang-orang sufi yang ekstrim. Orang-orang sufi yang ekstrim. Berarti ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Di awal-awal kemunculannya tidak ekstrim. Sufi hanyalah dipahami sebagai satu ajaran yang memfokuskan kepada permasalahan-permasalahan pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Oleh karena Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, begitupun muridnya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika menyebutkan permasalahan sufi, mereka tidak memukulnya secara global. Tetapi mereka katakan kalau yang dimaksud dengan sufi adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dari kotoran-kotoran dengki, dari kotoran-kotoran sombong, mengajarkan sifat zuhud dan lain sebagainya, maka itu akhlak. Itu adalah akhlak yang mulia. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang tersesat, yang menyimpang, Ya, lalu kita kategorikan mereka gulatu as-sufiyah. Sufi yang ekstrim. Ya, sufi yang ekstrim. Begitupun orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, ya. Apa yang terjadi? Min ubadil qubur, mereka menyembah kubur. Alladzina ya'taqiduna anna arwahal amwati tatasarrafu ba'dal maut. Di mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya arwah dari orang-orang yang sudah meninggal itu tatasarrafu ba'dal maut, mereka bisa melakukan, ya, mereka bisa berbuat setelah mereka meninggal. Fataqdil hajat, dalam keyakinan mereka orang-orang yang sudah meninggal itu bisa memenuhi hajat-hajat orang yang hidup, bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang hidup. Wa tufarrijul qurubat, mereka meyakini orang-orang yang sudah mati itu bisa memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Maka mereka beristighosah di sisi kuburan orang-orang yang sudah meninggal, memanggil-manggil namanya dengan khusyuk. Ya. La haula wala quwata illa billah. Aw ya'taqiduna anna ba'dha masyayikhihim yatasarrafu fil kauni aw yaghithu man istaghatha bihi. Atau sebagian mereka gulatus sufiyah dan rafidah, mereka meyakini bahwa sebagian masyayikh mereka, yaitu para ulama mereka, ya, yatasarrafu fil kaun, dia memiliki hak untuk mengatur alam semesta ini. Wali sebelah timur, ini sebelah utara, sebelah selatan, sudah dibagi-bagi. Wali kutub misalnya. Ya, itu keyakinan mereka. Aw yaghithu man istaghatha, mereka pun meyakini bahwa para masyayikh mereka, para ulama mereka bisa menolong orang-orang yang beristighosah, yang meminta tolong kepada mereka. Padahal dalam agama kita, la yustaghathu illa billah, tidak boleh beristighosah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, innahu la yustaghathu bi, kata Nabi, tidak boleh kalian beristighosah kepada aku, tapi beristighosahlah, mintalah dalam kondisi darurat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang pertama, syirkun nasara wal majus. Contoh yang kedua, syirkul qadariyah. Contoh yang ketiga, syirku kathirun min gulati sufiyah wal rafidah. Yang keempat adalah, al-istisqa'u bin nujum. Al-istisqa'u bin nujum. Itu menisbatkan hujan kepada bintang. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, melakukan ramalan-ramalan bintang, kemudian mereka nisbatkan kejadian di bumi kepada posisi bintang yang ada di langit. Ini pun bagian dari syirk firrububiyah, karena meyakini ada pengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, beliau berkata, wadhalika, hal tersebut, bi'tiqadi annaha masdarus suqya. Karena sebagian dari mereka meyakini bahwa bintang-bintang itulah sumber dari hujan yang turun. Wa annaha allati tanzilul ghaitha biduni masyiatillah. Bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan tanpa ada kehendak Allah di dalamnya. Wa a'zamu min dzalik, lebih parah dari itu. Ayya'takida annaha tatasarrafu fil kaun. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu bisa berbuat di alam semesta ini. Ya, masalah asmara kan ditulis begitu. Jodoh, keuangan, kesehatan, semuanya didisbatkan kepada bintang. Ini kesyirikan yang besar, syirkul akbar. Lalu dikatakan, wa a'zamu min dzalik, dan yang lebih parah dari itu, ayya'takida, ketika seseorang meyakini annaha tatasarrafu fil kaun, bahwa bintang-bintang itu bisa berbuat di alam semesta ini, bil khalqi, dalam bentuk mencipta, atau memberikan rizki, atau menghidupkan, atau mematikan, memberikan kesembuhan, penyakit, keuntungan, kerugian. Fahadza kulluhu minasyirkil akbar. Ini semua kata beliau adalah masuk kategori syirik yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan permasalahan ini, surat Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah yang telah memberikan kalian rizki, tetapi kalian mendustakannya dengan menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Waqiah ayat 82. Wal makna, arti dari ayat ini, taj'aluna syukrakum lillahi ala ma razzaqakumullahu minal ghaith wal matar annakum tukadzibun. Kalian jadikan cara bersyukur kalian kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kalian berupa air hujan, malah kalian mendustakannya. Aitan sibunahu ila ghairihi, dalam bentuk kalian nisbatkan kepada selain Allah. Ya, ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Juz 13 halaman 490. Jadi konteks ayat ini terkait dengan menisbatkan sesuatu kepada bintang, rizki kepada bintang, hujan kepada bintang. Lalu dikatakan di sini, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'u min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat hal dari perbuatan atau kebiasaan orang jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan kedudukan sosial, dengan keluarga, dengan keturunan. Ya, saya anaknya fulan, anaknya fulan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Dasar anak tukang ini, dasar anak seorang wanita begini, dasar anak seorang ayah begini, mencela nasab, ya. Wal istisqa'u bin nujum, beristisqa, menisbatkan hujan, meminta hujan kepada bintang. Wan niyahah, niyahah itu apa? Memukul-mukul wajah ketika terjadi musibah, menarik-narik rambut, lalu menjerit-jerit, ya, berteriak-teriak, merobek-robek baju, kantung, dan lain sebagainya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini contoh yang pertama. Asyirku irrubu rububiyah. Jenis yang kedua kata beliau adalah al-qismus tsani, bagian yang kedua adalah asyirku fil asma'i was sifat, menyekutukan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, huwa ay yaj'ala lillahi ta'ala mumathilan fi syai'in minal asma'i was sifat, yaitu ketika seorang hamba menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mumathilan, yang sama dengannya, baik di dalam nama-nama ataupun sifatnya. Atau yasifuhu ta'ala bi syai'in min sifati khalqihi. Masuk pembahasan ini kata beliau, mensifati Allah dengan sesuatu yang merupakan sifat makhluknya. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama adalah ayyaja'ala lillahi mumathilan, membuat untuk Allah sesuatu yang sama dengannya, baik dalam nama ataupun sifat. Sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik, ya, menamakan berhala mereka dengan nama Allah. Misalnya Lat dari kata ilah, Al-Uzza dari kata aziz. Nah, ini perbuatan orang-orang musyrik. Atau sebaliknya, sifat makhluk dinisbatkan kepada Allah. Turunnya Allah seperti turunnya saya, tangannya Allah seperti tangannya manusia, wajahnya Allah seperti wajahnya manusia. Ini pun bagian dari penyimpangan di dalam masalah akidah. Lalu dikatakan di sini, فمن سمى غير الله باسم باسم من اسماء الله تعالى maka barang siapa yang menamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang merupakan di atau yang masuk yang merupakan bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mu'taqidan dalam kondisi dia yakin ittisaf hadzal makhluq bima dalla alaihi hadzal ism bahwa makhluk ini kenapa kami namakan dengan ini karena memang dia disifati dengan makna yang ada di nama tersebut mimma khassallahu taala bihi ya di antara hal-hal yang memang khusus bagi Allah itu contohnya ya jadi barang siapa yang menamakan selain Allah dengan salah satu nama Allah dalam kondisi yakin bahwa yang diberikan nama itu memang disifati dengan makna yang terkandung di dalam nama tersebut padahal nama tersebut khusus bagi Allah nah itu syirik itu pun syirik atau kata beliau aw wasafahu atau mensifati seseorang bisifatin min sifatillahi ta'ala seseorang mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-khassatu bihi yang khusus bagi Allah fahuwa musyrikun fil asma'i was sifat maka dia telah masuk kategori musyrik di dalam asma' was sifat wa kadzalika man wasafa Allah taala bi syai'in min sifatil makhluqin begitupun siapapun yang mensifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat makhluk fahuwa musyrikun fis sifat maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dalam masalah sifat para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau berkata wa min suwari hadza syirik di antara contoh atau bentuk-bentuk kesyirikan dalam poin ini ishtiqaqul asma'il alihatil batilati min asma'illahi ta'ala diberikannya nama kepada berhala-berhala dengan nama-nama yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala contohnya adalah ishtiqaqusmil lat minal ilah dinamakannya berhala dengan nama Al-Lat yang diambil dari ilah atau dinamakannya berhala dengan Al-Uzza yang diambil dari kata Al-Aziz. Oh ini kesyirikan. Ini jelas kesyirikan. Begitupun i'tiqadu ba'du gulatir Rafidah keyakinan orang-orang Rafidah yang ekstrim dan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim anna ba'dal ahya'i sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang masih hidup atau bahkan orang yang sudah meninggal yasma'una dapat mendengar man da'ahum siapapun yang memanggil mereka fi ayyi makanin wa fi ayyi waqtin kapanpun dan dimanapun ini penyimpangan sebagian gulatul rafidah wa gulatul sufiyah mereka meyakini masyayikh mereka, guru-guru mereka baik yang masih hidup atau sudah meninggal bisa mendengar suara murid-muridnya tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh jarak ini bahaya sekali kenapa berbahaya? Karena mereka telah mensifati para masyayikh mereka guru-guru mereka dengan sifat-sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, tidak dibatasi oleh waktu kapan, tidak dibatasi oleh jarak, ya, tempat dan apapun, Allah Maha mendengar. Ya, ketika itu disifati kepada makhluk, maka itu jelas adalah penyimpangan dalam asma was sifat. Begitupun di antara contoh di poin ini, syirkul mumatsilah syiriknya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwa i'tiqadu anna sifatil khaliq tumatsilu sifatil makhluqin, yaitu meyakini bahwasanya sifat khaliq sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana seseorang berkata yadullah kayadi, tangan Allah seperti tanganku. Sam'uhu kasam'i,

Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan pembahasan tentang asyirkul akbar. Ya, pembahasan ini adalah pasal pertama dari bab yang ketiga terkait dengan pembahasan nawaqid at-tauhid atau pembatal-pembatal tauhid. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami, jimat-jimat itu biasa. Biasa apa? Jimat-jimat itu biasa, apalagi yang membuat orang-orang saleh. Bagaimanakah hukumnya? Jazakumullahu khairan. Lukman di Madinah, Sumatera Utara ya, Mandailing Natal. Wallahu alam bisawab ya. Ada hadis di mana Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan jimat-jimat itu dan juga tiwalah atau pelet atau susuk dan lain sebagainya syirkun adalah kesyirikan. Dalam riwayat Rasulullah berkata, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat di tubuhnya maka dia tidak akan ditolong. Ya, dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan man ta'allaqa tamimatan man ta'allaqa syai'an man ta'allaqa syai'an ulliq. Rasulullah berkata barang siapa yang menggantungkan sesuatu di tubuhnya wukila ilaihi maka dia akan dijadikan tergantung kepada benda tersebut. Ya, jimat hukum asalnya tidak diperbolehkan dengan segala bentuknya. Walaupun dalam kajian akidah, kalau kita baca misalnya kitab Fathul Majid atau kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid atau kitabnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin ya, kitab apa namanya Al Qaulul Mufid ya, syarah Kitabut Tauhid, itu disebutkan bahwasanya jimat itu terbagi menjadi dua. Ada jimat yang disepakati keharamannya oleh para ulama, jimat yang disepakati keharamannya oleh para ulama, ada jimat yang diperdebatkan. Adapun yang disepakati keharamannya adalah segala bentuk jimat yang tidak terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbentuk kulit macan, hanya berbentuk sabuk. Kalaupun ada tulisan yang tidak dipahami, lam lam lam lam lam, jim jim jim jim, mim mim mim, ha ha, simbol-simbol ya, yang bukan dari agama Islam sama sekali. Ya, yang seperti ini para ulama sepakat mengatakan tidak boleh. Tetapi yang mereka perdebatkan adalah apabila yang dijadikan kalung misalnya adalah ayat-ayat yang berisi kalimat-kalimat Al-Quran. Misalnya, seseorang menggunakan kalung yang berisi inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan yang besar untukmu, maka dipakai misalnya ya. Atau dia menggunakan ayat waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agshaynahum fahum la yubsirun ya, kami tutup dari depan, dari belakang sehingga mereka tidak bisa melihat, dijadikan kalung atau gantungan. Kalau yang seperti ini ulama khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan ulama salaf. Dikatakan bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As berpendapat boleh selama itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Begitupun disebutkan bahwa itu adalah pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu pun pendapatnya disebutkan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Bahwa pernah ada satu orang yang seperti ketakutan datang kepada Imam Ahmad, lalu dituliskan beberapa ta'awuz. Auz itu kalimat memohon perlindungan. Auz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu diberikan ke orang tersebut. Dan ini pun pendapat yang sepertinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim cenderung kepadanya. Ya, adapun yang melarang dari kalangan ulama salaf yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, bahkan hadis terkait dengan jimat itu salah satunya hadis beliau. Ya, begitupun kalau saya tidak salah sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau pun mengatakan haram secara mutlak. Begitupun sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, dan para sahabat yang lainnya. Dan pendapat yang kedua ini saya rasa ya lebih aman. Ya, karena kalau kita lihat hadisnya itu tidak ada pengecualian. Sifatnya umum innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa jampi-jampi, kalau jampi-jampi sudah ada yang mengecualikan. Ada hadis yang menghususkan di mana Nabi berkata i'ridu alayya ruqakum. Coba bacakan kepadaku ruqyah yang biasa kalian baca. La ba'sa man lam yakun syirkan. Tidak masalah selama tidak syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak masalah selama tidak syirik. Tapi ketika sampai di tamimah jimat itu tidak ada dalil dari Nabi yang menghususkannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama yang melarang bahwa orang-orang yang menggunakan Quran sebagai jimat itu berpotensi menghinakan Quran. Karena dia akan masuk ke WC, dia akan na'udzubillah istinja dan lain sebagainya. Dia bawa ke kamar mandi, itu tidak boleh dilarang. Ya, yang ketiga, sebagai bentuk apa? Saddu dzari'ah. Menutup wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang menyimpang. Itu perdebatan. Artinya kalau yang kita lihat bacaannya apa misalnya, idza ja'a nasrullahi wal fath, lalu dia jadikan kalung. Kita tidak boleh buru-buru memponis syirik. Kalau yang begitu, karena memang ulama salaf berbeda pendapat. Terlepas kita mau ngambil pendapat yang melarang misalnya, tetapi tidak bisa dipungkiri ada sebagian ulama salaf yang memperbolehkan permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan tim Niaga TV dalam lindungan Allah, amin. Ana dan keluarga insya Allah berusaha selalu dalam ajaran sunnah. Ayah mertua Ana status beragama Islam tapi tidak menjalankan sholat. Masih terikat budaya Jawa, bahkan di malam hari terkadang sendiri atau ada teman berada di ruangan membaca sesuatu. Ana tidak tahu apa yang dilakukan hanya beberapa jam. Ana belum sanggup untuk berbicara, menegur langsung ke beliau terkait hal itu. Ana kadang mengajak anak istri menginap di sana biar ada silaturahmi terjaga. Mohon nasihatnya. Apakah Ana berdosa membiarkan ini? Mohon doanya agar beliau diberikan hidayah. Amin ya Rabb. Ya, amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua beliau. Ya, diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa harus dimulai untuk berdakwah. Ya, caranya bagaimana? Mulai saja. Ya, mulai. Coba sekali-kali ajak ayah ke majelis ilmu kalau nanti sudah terbuka majelis ilmu. Coba nyalakan radio-radio Islam. Kalau sekarang Masya Allah tayangan video-video Islam, apalagi barangkali ayah punya WA atau punya apa, dikirim potongan video yang hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit, kita kirim. Lalu kita bawakan buku-buku Islam, pentingnya tauhid, bahayanya syirik, ya. Istiqomah di atas sunnah, dan kita buat kasih buku-buku itu dan kita ajak diskusi. Saya rasa harus dimulai, karena kalau tidak dimulai kita berdosa membiarkan orang tua kita berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, tidak sholat misalnya, itu berbahaya sekali. Lebih baik dimulai. Kalau sudah dimulai nanti akan ada evaluasi. Oh, berarti caranya jangan begini, jangan begini, harus begini, harus begini. Itu kalau sudah dimulai. Tapi kalau belum dimulai, gak akan ada yang kita evaluasi. Dan umur gak ada yang tahu, saudaraku sekalian. Umur tidak ada yang tahu. Apalagi pelanggarannya sangat berbahaya. Meninggalkan sholat atau tidak sholat misalnya. Itu sangat berbahaya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Ustaz. Suaranya belum terdengar jelas. Assalamualaikum. mana yang lebih utama, salat witir sebelum tidur atau sesudah tahajud, Pak? Diulangi, Ibu, mana yang lebih utama? Yang kedua, Pak. Sebentar, yang pertama saya belum belum jelas. Sesudah salat sunat tahajud. Mohon maaf, Ibu. Nah, menurut tuntunan Nabi, boleh, Pak. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Mohon maaf, tadi yang pertama saya belum mendengar dengan jelas. Yang kedua pun tadi karena kita tidak fokus jadi tidak terdengar dengan jelas ya. Tapi yang saya dengar masalah tahajud. Ya, tahajud tentunya adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Nabi ditanya tentang apa sebaik-baik puasa setelah Ramadan, maka beliau berkata puasa di bulan bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat lima waktu adalah sholatul lail. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha menjaga sholat ini, dan kalau seandainya kita tidak sanggup untuk melaksanakannya di akhir malam, maka Nabi mengajarkan agar kita melaksanakannya di awal malam. Ya, di awal malam artinya sebelum kita tidur, kita sholat paling minimal 3 rakaat, sholat witir sebelum tidur. Ya syukur-syukur kalau kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, yang merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, untuk meminta, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ingin bertanya, saya punya tempat itu di kampung, kebetulan profesi sebagai driver, dan saat ini dulu ada apa namanya ada sewa ya, yang memborong, nah itu ke masjid. Nah, kebetulan saya tinggal di Tangerang. Nah, dulu itu mau antar sewa itu ke masjid yang biasa dijarah-jarahi gitu kan. Tapi karena nggak tahu lokasinya, beliau minta saya untuk menunjukkan alamat. Nah, bagaimana hukumnya? Saya sebagai anak beliau, anak tirinya, anak sambung beliau itu, kalau saya menunjukkan alamat masjid tersebut, karena yang saya tahu sih masjid tersebut ya maksudnya banyak apa yang mengkeramakan gitu kan, jadi untuk sebagai tempat ziarah gitu. Saya khawatir saya kalau menunjukkan alamat sebagai apa kalau menolong dalam keburukan, dan apa nasihat untuk Bapak dari saya, karena memang itu pekerjaannya, beliau mantan sewa kemanapun gitu kan, bagaimana itu Ustaz hukumnya? Barakallah Ibu, itu saja. Baik, yang pertama tentunya berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh, mendatanginya dari tempat-tempat yang jauh. Ya, dia tinggal di Jawa Tengah, lalu dia datang ke Jakarta, atau dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Itu dalam Islam tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "La tashuddur rihal illa ila salasi ila salasati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, perjalanan safar, perjalanan panjang kecuali ke 3 masjid. Oleh karenanya para ulama mengatakan haram melakukan perjalanan jauh untuk tujuan beribadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa kok tidak boleh? Karena masjid selain tiga masjid ini sama. Selain dari tiga masjid ini sama. Dan Islam tidak menyukai sikap berlebih-lebihan kepada sesuatu, baik itu kepada tempat, kepada pribadi, kepada benda. Karena itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Itu adalah jembatan menuju kesyirikan. Ya. Oleh karenanya, kalaupun kita harus ziarah kubur, ziarahlah kepada orang tua kita. Berziarah kepada keluarga kita. Ya, guru kita misalnya yang gak jauh dari kita. Tidak perlu kita sampai harus keluar kota, menyewa bis, melakukan safar, apalagi tidak ditemani mahram biasanya. Ini berbahaya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang melakukan perjalanan panjang untuk ibadah, untuk maksud mendatangi satu masjid kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram pahalanya besar di sana, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana ketika mereka meminta alamat? Tergantung ya, kalau kita memang yakin bahwa mereka datang adalah untuk berlebih-lebihan ke kuburan, ya nggak usah dikasih tahu alamatnya. Kalau mereka, kalau kita yakin ya bahwa mereka itu datang ke tempat itu untuk melakukan kesyirikan. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuan mereka dan ada kemungkinan mereka hanya ingin transit misalnya atau hanya ingin berwisata misalnya, ya maka hukum asalnya tidak masalah, ya. Artinya tidak masalah kita katakan alamatnya di sana. Kalau memang mereka sekedar untuk apa, mereka pas lagi di Tangerang, misalnya ya, seandainya di Jakarta, mereka pas, mereka bukan tujuan ke Jakarta ingin ke masjid itu, bukan. Bukan, mereka tujuannya ke Jakarta ingin ke tempat-tempat wisata. Tapi pas nyampe Jakarta mereka WA kita, Assalamualaikum, kalau Istiqlal kemana ya arahnya misalnya, atau Masjid Pitung misalnya kemana arahnya. Hanya ingin sholat saja. Dan mereka kita kenal bukan orang yang melakukan hal-hal seperti itu, maka tidak masalah. Tetapi kalau kita khawatir ada kemungkinan mereka akan berlebih-lebihan kepada kubur dan lain sebagainya, maka di sini jelas kita tidak tolong-menolong dalam apa kemaksiatan, apalagi dalam perkara yang berpotensi menyebabkan terjatuhnya seseorang kepada kesyirikan. Lalu bagaimana nasihat seorang anak kepada ayah sambungnya? Ya diberikan nasihat. Kalau memang beliau khusus mobilnya adalah driver untuk hal-hal seperti itu, bahaya sekali. Tapi kalau mobil beliau itu umum, siapapun yang sewa beliau antarkan dan beliau nggak pernah bertanya mau untuk apa ke tempat itu, maka nggak ada masalah. Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya apa hukumnya kita menyewakan tempat untuk tukang cukur. Padahal tukang cukur itu kadang mencukur jenggot. Mencukur jenggot misalnya ya. Kata beliau, kalau tukang cukur itu khusus nyukur jenggot, enggak boleh. Khusus mencukur jenggot, tidak boleh. Tapi kalau tukang cukur itu adalah mencukur rambut, dan terkadang kalau dia diminta mencukur jenggot, dia akan cukur. Maka hukum asalnya dihukumi yang umum bahwa dia tukang cukur. Bukan tukang cukur jenggot misalnya. Atau kita menyewakan rumah kepada seorang laki-laki. Ternyata dilakukan berzina. Kalau kita tidak tahu akan dilakukan berzina, apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Tetapi kalau sejak awal kita tahu bahwa dia menyewa kontrakan kita untuk dijadikan tempat berzina, ya enggak boleh menyewakannya. Dan begitu pun permasalahan ini tergantung apa profesi beliau. Beliau adalah driver, sewa. Untuk apa? Untuk apa aja boleh misalnya. Mau pulang kampung, mau berangkat ke pesantren, semua beliau layani. Yang penting bayar misalnya. Ya sudah, berarti itu profesi yang halal. Tetapi kalau dikhususkan untuk sesuatu yang maksiat, ya driver untuk mengantar na'udzubillah wanita-wanita yang tidak benar. Atau ke tempat-tempat yang syirik misalnya. Kuncen atau apa namanya, maka itu tentunya dilarang oleh syariat. Dan nasihati agar lebih berhati-hati kalau disewa kendaraannya, kalau tujuannya untuk sesuatu yang apa namanya bersinggungan dengan kesyirikan. Allah alam bisab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berdoa kepada Allah agar bisa dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa ada hisab dan azab? Sedangkan dalam hati saya tidak bisa dipungkiri akan banyaknya dosa yang telah dilakukan, yang pasti memerlukan hisab. Apakah ini tidak bertentangan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kalau berdoa harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya? Ya itu perintah Nabi. Jadi Nabi yang nyuruh kita meminta Firdaus. Dalam hadisnya Nabi berkata, "Idza ta'altumullaha al-jannata fas'alil firdausal a'la." Ya fa innahu a'la al-jannah. Ya kalau kalian meminta sesuatu dalam doa kalian, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya itu adalah surga yang paling tinggi dan dari sana mengalir mata air surga. Minta enggak ada masalah. Ya. Meminta pantas atau tidak pantas, Allah Maha tahu, maha bijaksana, maha pengampun, maha luas rahmatnya, ya maha lembut kepada hamba-hambanya, dan seorang hamba selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyuruh meminta Firdaus adalah Nabi. Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, ya minta surga firdaus. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mengatakan orang yang baru meninggal rohnya masih ada di sekitaran rumah, menurut Islam bagaimana? Allah alam bissawab ya. Saya belum mendapatkan dalil-dalil terkait dengan hal itu. Padahal itu perkara gaib. Dan perkara gaib tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil Quran atau hadis-hadis yang sahih. Tidak mungkin kita meyakini satu keyakinan atau akidah dengan hadis-hadis yang lemah. Saya pernah mendengar seorang ustadz berceramah dalam satu kegiatan takziah di Jakarta ini. Beliau berceramah dengan semangat sekali. Dan menyebutkan banyak sekali hadis. Tetapi barangkali kebanyakan hadisnya adalah hadis-hadis palsu. Beliau sebutkan dalam kitab ini, dalam kitab itu. Saya berusaha cari satu demi satu. Enggak ada. Apabila 40 hari arwah akan bergentayangan begini, silahkan dilihat dalam kitab tafsir apa tafsir apa katanya Tamam apa gitu, tafsir Yasin dan lain sebagainya. Saya cari. Ternyata tidak ada riwayatnya, tidak dinisbatkan, tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis para ulama. Jadi berhati-hati. Ya, masalah akidah enggak sembarangan kita ambil. Meyakini bahwa pada hari ke-7 arwah datang, hari ke-40 arwah pulang misalnya, itu perkara gaib. Akidah enggak sembarang kita mengambil akidah kita dari hadis-hadis yang belum jelas. Ya. Apalagi perkara gaib tidak ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Dan dalil syar'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah alam bisawab. Apakah ada bedanya dalil dengan hadis? Gimana cara membedakannya? Ana belum paham sama sekali. Jazakallah. Dalil itu kan alasan, argumentasi, petunjuk. Dalil ya ada dua. Ya, dalil yang paling dasar ada dua. Ada Quran, ada Al-hadis atau as-sunnah, ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya ijma', yang keempat ada yang namanya qiyas. Empat ini disebut dengan al-adillah al-muttafaqah alaiha, yaitu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Walaupun terjadi sedikit perdebatan dalam masalah qiyas, tapi secara umum itu adalah dalil menurut pendapat yang paling kuat. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperdebatkan. Misalnya dalil yang diperdebatkan ada yang di istilah para ulama syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Syariat nabi-nabi sebelum kita itu syariat bukan buat kita. Itu diperdebatkan. Ada lagi dalil yang diperdebatkan misalnya apa? Al-maslahah al-mursalah. Atau ada lagi istilahnya dalil yang diperdebatkan al-istihsan, saddudz dzari'ah, dan yang lain sebagainya. Itu ada, kalau kita bahas itu adanya di ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, pertanyaan ke-6. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari hamba Allah Payakumbuh. Kalau zikir boleh 10-10 untuk waktu salat maghrib, apa yang dibaca? Allah alam bisa, apa maksudnya 10-10? Yang mana zikir 10-10 itu? Barangkali yang subhanallah ya. Yang subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin itu yang dimaksud dengan zikir 10-10. Allah alam bisa, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, barangkali ada hadis yang sahih terkait dengan hal itu. Tetapi yang saya tahu selama ini 33. Ya, kalau hadisnya sahih kita amalkan. Ya, kalau hadisnya benar, hadisnya sahih dari Nabi, ya kita amalkan. Ya, tapi yang saya tahu selama ini 33 digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.